كم نون سكون وتنوين؟ نون سكون وتنوين. يا كم نقسم؟ أربع أقسام نذكرها. طيب ما معنى أظهر لغة واصطلاحا؟ كم خوف أظهر مجموعة قولي؟ غير خاسر. طيب مراتب، كم مراتب؟ مراتب الإظهار ثلاثة، اذكرها. طيب وأشد إظهارا عند أي حرف؟ أشد إظهار، أشد إظهارا عند أي حرف؟ الخاء والغين. لماذا؟ لماذا يا آدم؟ هناك قراءة بجعفر يقرأون بماذا؟ بالإخفاء من غير. طيب وأيضا كثير من الناس يقرؤون بهذا ما تفعلوا من خير. طيب لماذا سمي حلقيا؟ أي نعم سمي الحلق. طيب والإدغام إلى كم نقسم؟ الإدغام ما أذكر. ما سمي إدغام ما؟ كامل ماذا وناقص ماذا؟ عندك لماذا سمي ناقصا؟ نعم كم حروف إذا ناقص بهن؟ مجموعة في قوله ينمو. طيب وكامل مع سبا حروفه تأتي مثال أنا يسعين ربكم كذلك. طيب من لدن. طيب يشترط في إدغام ناقص بغنة ماذا؟ ماذا جديد؟ يشترط أن يكون من كلمة أو من كلمة؟ كلمتين. وأم من كلمة؟ واجب الإظهار. كم في القرآن؟ كم كلمة في القرآن؟ كثير كلمات فقط. كم أما مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة عندك. أيوة أيوة أربع كلمات. أيوة أذكرها. شنوان، كنوان. أيوة دنيا. طيب تأتي مثال من كلمتين أنا يرضى. من كلمتين الآن أمثلة في إدغام ناقص. لا تأتي بمثال، ذكرنا أمثلة كثيرة عندك. Ba'a. Man yaqulu. Misal akhir. Andak. Tadhkur. Tadhkur. Min yawmi idzin. Tayyib. Wa amma an-nun wal qalam wa yasin wal qur'an ma la hunak. Andak ya khalaq akhir. Maa yaqra' huna? Maa yaqra' huna? Nun wal qalam wa yasin wal qur'an. Khalfa khalfa. Limaa huna? Ash? Eh, jika qara'na bil wasl lawad mana bil har izhar an-nun nun wal qalam yasin wal qur'anil hakim ala bi izharuna wa amma fil waqf taban fil waqf taban hana. طيب على كلام نغوتان ذكرنا امس ايضا عندنا يا رخالص نغوتان سلاحا من يذكر تحويل الشيء وجهه طيب سلاحا اي مع طيب مع مراد الغنة والإخفاء والراجح لماذا بفرجة أم بإتباق لماذا بفرجة أو بإتباق فرجة من بعدها كذا بإتباق بإتباق الشفتين طيب الراجح apa ditutup bibirnya tidak dibuka. Ini ada lembaran. Saya bacakan tentang permasalahan ikhlab dan ikhfa syafawi. Salah ini saya dapat dari Ahmad Syarif. Beliau dari Dimashq, Suria, yang di sana terjadi istimewa al-qurra tentang permasalahan ini, permasalahan ikhlab wa ikhfa syafawi. Taib, nas qarar majlis syuyukh al-qura' fi Dimashq hawla nutq bil ikhfa. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Hadha mulakhas ma qalahu asy-syekh Muhammad Karim Rajih, syekh al-qura' fi Dimashq. Ini adalah mulakhas. Ismana mulakhas? Ringkasan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Karim Rajih, Syekh Al-Qurra' fi Dimashq, yang beliau menjabat sebagai Syekh Al-Qurra' fi Dimashq, khusus al-ikhfa al-syafi wal-iklab, khususnya ikhfa al-syafi dan iklab, wal-ikhfa al-akhir dan ikhfa yang lainnya. Syekh Muhammad Karim Rajih, beliau yang mengarang kitab Qira'ah Asyarah Mutawatirah, jadi mengarang tentang Qira'ah Asyarah Mutawatirah, ada bukunya di maktabah saya. Kemudian beliau menjabat pula sebagai Syekh Al-Qurra fi Dimashq. Wa dhalika fi majlis Al-Qurra Al-Munaqad fi Dimashq. Yang hal itu di majlis Al-Qurra, di pertemuan para Al-Qurra yang diadakan di Dimashq. Haitsu tawajjaha fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Halabi bisual. Ketika diajukan kepada Syekh Abdul Razzaq Al-Halabi bisual qailan yang mengatakan, soal mengatakan, ini uridu an as'alaka, saya ingin menanyakan kepada engkau ayuha Syekh Muhammad Karim Rajih, wahai Syekh Muhammad Rajih, mustafhiman wa muta'alliman, untuk memahami dan mengetahui an kayfiyah an nutq bi kalimat, bagaimana pengucapan kalimat min kitabillah, dari kitabullah Al-Quran, kama talaqqaita an masyayikhika li ta'um al-fa'idah, sebagaimana engkau telah kalian mengambil dari para masyayikh kalian agar faedah itu mencakup keseluruhan untuk bisa difahami secara semuanya. An qawlihi ta'ala tarmihim bihijarah walakum ma kasabatum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tarmihim bihijarah, apa itu situ? Fa'shafabi walakum ma kasabatum idha wa mutamathilain min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Apa? Iqlab. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ikhfa al-haqiqi alladhina hum an salatihim. Ikhfa al-haqiqi alimum bidhati sudur. Ikhlab. Wa ma hum bimu'minin. Ikhfa al-shafabi wa anzalna minas samai ma'a. Ikhfa al-haqiqi an kana dha mal. Ikhfa al-haqiqi man dalladhi. Ikhfa al-haqiqi an dada. Ikhfa al-haqiqi man qala. Ikhfa al-haqiqi an salamu alaikum. Ikhfa al-haqiqi an dil anfal. Ikhfa al-haqiqi aina yakun lisani indal ikhfa, nuridu an tubayyin hala, mana letaknya lisan ketika pengucapan ikhfa tersebut di atas. Saya ingin agar kalian menjelaskan permasalahan ini. Fa ajaba fadilatul syekh Karim Rajih niyabah an syekh al-qurra syekh Husain Khitab wa Basim wa bismi baqiyatul masyayikh qailan. Maka Syekh Karim Rajih menjawab sekaligus sebagai pengganti Syekh Qurra pada majlis itu, Syekh Husain Khitab, Syekh Husain Khitab, dan dari seluruh nama para masyayikh. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sayyidina, lafad Sayyidina mengada intiqad. Majal hadis Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Wa ya sallallahu alimna kaifa nusalli alaika wa kaifa nusallim alaik. Kaifa nusalli alaik. Qala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Bidunia apa? Lafaz sayyid. Nah. Walaupun di sana sayyid Nabi SAW, sayyid Bani Adam yaumul qiyamah, akan tetapi kaifiyah untuk salawat kepada Nabi SAW tidak ada sayyid. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. طيب فهذا السؤال جرى في حضرة السادة القراء المشهورين بهذا الفن العظيم. Dan maka soal ini adalah fi hadrati, pada dihadiri oleh para orang-orang yang mulia, al-qurra al-masyhurin, para qurra yang masyhur pada fan ini, fan yang mulia ini. Wa bi qira'ah kitab bi qira'ati kitabillah bi riwayati kulliha, dengan qira'ah kitab Allah dengan riwayat-riwayat semuanya. Dengan Ustaz Al-Syeikh Abdul Razak Al-Halabi, dari Ustaz Al-Syeikh Abdul Razak Al-Halabi, alladhi huwa alam minni bima yas'aluni, yang beliau lebih mengetahui daripada saya terhadap apa yang ia pertanyakan. Nabi hudur Syekh Al-Qurra Syekh Husain Khitab, dan juga dengan hadirnya Syekh Al-Qurra Syekh Husain Khitab wal Ustaz Al-Kabir Syekh Abu Hasan Muhyiddin Al-Kurdi, dan Syekh Al-Kabir Syekh Abu Hasan Muhyiddin Al-Kurdi. Mana Kurdi? Kurdi dari Iraq. Wal Ustaz Al-Kabir Syekh Muhammad Sakar Abu Abu Hisham, dan Syekh Kabir Syekh Muhammad Sakar Abu Hisham. Qad ikhtaruni ikhtaruni min ajli an antik bihadha al-kalim bihadhihi al-kalimat. Dan mereka telah memilihku untuk pengucapan kalimat ini, fadlan minhum, diikutan dari mereka. Wa kana yaras al-jalsah al-ustaz Syekh Shadiq Hambakah hafizahullah. Dan pada waktu itu yang menjadi pimpinan majlis adalah Ustaz Syekh Shadiq Hambakah hafizahullah ta'ala. Wa ana saqra' hadhihi al-kalimat bi huduri ha'ula'i al-fadil kama talaqaituha wa kama talaqaynaha jami'an min ulama'ina al-kibar. Dan saya akan baca kalimat-kalimat ini di majlis, di hadirnya para masyayikh ha'ula'i yang mulia, sebagaimana saya telah mendapatkan atau saya berguru kepada mereka semuanya, kama talaqaina jami'an min ulama'ina al-kibar, sebagaimana kami telah berguru kepada ulama-ulama yang kibar, Syekh Ahmad Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra, Syekh Ahmad Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra, wa Dr. Sa'id Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra, juga Syekh Sa'id, wa Dr. Sa'id Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra, wa Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra, demikian juga Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra. Kalau sudah dilakopi Syekh Al-Qurra itu enggak main-main. Ya, Syekh Al-Qurra itu Syekh Kabir. Wa Syekh Abdul Qadir Kuwaidir, Syekh Al-Qurra, demikian Syekh Abdul Qadir Kuwaidir, Abdul Qadir Kuwaidir, Syekh Al-Qurra. Kama talaqaha Syekhuna Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani an abihi an Syekh Al-Marzuki. Sebagaimana Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani berguru kepada bapaknya, dan dari bapaknya kepada Syekh Al-Marzuki. Wa hakadha an Syekhi ila Sayyidina Muhammad Sayyidina Rasulullah SAW, demikian juga dari para masyayikhnya sampai kepada Rasulullah SAW. Wa ana arju Allah Ta'ala, maka saya mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an aqra'aha al-an kama talaqaituha wa kama talaqaha al-ulama qadibah. Saya mengharap mudah-mudahan qira'ah saya ini sebagaimana apa yang telah aku dapatkan dari sebagaimana mereka dapatkan dari ulama-ulama qadibah zaman dahulu. Wa huna yaqra'u Syekh Karim al-ayah allati salaqa dzikruha. Dan ini Syekh Karim Rajih membaca ayat-ayat yang tersebut di atas tadi. Alhamdulillah. Mafhum. Walaqad istama'a bi ba'd al-ulama al-Azhar at-ta'inina fi sin fi Makkah al-Mukarramah. Dan telah terjadi istima' sebagian ulama Azhar zaman dahulu di Makkah al-Mukarramah, wa min ulama al-fadil, dan mereka itu adalah para ulama yang mulia, wa mimman ajma'a ulama ala fadlihi fi hadzal fan, dan telah terjadi kesepakatan tentang keutamaan mereka semuanya dalam fan ini, dalam fan tajwid. Fa akhbarani bi anna ulama al-Azhar, dan mereka telah memberikan kabar kepada saya bahwasanya ulama Azhar Kairo sana Mesir, kan yang tikuna bi hadhihi al-ghunan inna bil ikhfa asy-syafawi in bil ikhfa asy-syafawi aw bil ighram asy-syafawi. Jadi mereka mengucapkan ghunnah seperti in al ikhfa asy-syafawi aw ighram asy-syafawi aw ighram asy-syafawi aw bil ikhfa al-akhar li baqiya ya huruf al-ikhfa ma'ada al-ihar, selain huruf ihar wa ighram, demi juga selain huruf ighram. Kadzalikum kanu yantiquna bi idgham ala hadhihi as-sabil, dan mereka semuanya mengucapkan idgham sebagaimana jalan seperti ini. Kadzalikum talaqaw hadhihi al-ikhfa'at duna ma taghyir wa tabdil, demikian juga mereka berguru tentang ikhfa ini tanpa taghyir, tanpa perubahan dan tanpa penggantian, wala tabdil. Wa kanat an-nusus bi kulli ma fiha tahmil ala hadha at-talaqi, dan usus mereka itu yang di dalamnya jadi membawa apa yang ia yakni ucapan gurukan atau ia ketemui dari para masyayikh ulama-ulama yang dahulu. Li anna at-talaqi huwa alladhi yufassir an-nusus, karena talaqi itu adalah yang menafsirkan nas, jadi bacaan Al-Qur'an. Wa laysat an-nusus at-tajwidiyah fi kitab at-tajwid huwa alladhi tufassir at-talaqi, ini kaidah yang penting. Li'anna talaki huwaladhi yufassir an-nusus. Jadi talaki itu adalah yang memberikan tafsir terhadap nas-nas, bagaimana pengucapan. Jadi berguru ini yang memberikan apa tafsiran. Jadi bukan nas-nas dari kitab-kitab tajwid itu yang memberikan penjelasan bagaimana pengucapan yang benar. Jadi kitab tajwid hilal itu tafsir yang memberikan apa tafsir yang tafsir talaki itu sendiri. Yang benar adalah talaki, berguru itu yang menjelaskan kutub-kutub tajwid, bukan kutub tajwid yang menjelaskan apa? At-talaki. Jadi bukan sebaliknya. Faja'a bi hadza an-nutq al-jadid alladhi ma kana ya'rifu al-qurra wa la ulama al-qira'ah wa la ulama al-azhar. Wis enggak jelas wa aidan huwa ma kana ya'rifu min qabl wa ma talaqahu min masyayikh. Baik, sampai datanglah seorang qari. Dan waktu itu beliau menjabat sebagai Syekh Al-Qurra di Mesir. Wahuwa Syekh Amir Uthman. Yaitu Syekh Amir Uthman. Jadi beliau yang pertama kali apa mengadakan ikhfa secara terbuka ini. Baik. Faja'a bi hadza an-nutq al-jadid alladhi ma kana ya'rifu al-Qurra. Yang mereka membuat ikhfa yang baru ini yang tidak diketahui oleh qura-qura yang terdahulu. Ya'rifu al-qura ataupun ulama-ulama yang sekarang. Wala ulama al-Azhar, demikian juga para ulama Azhar. Karena Al-Qur'an itu yang paling bagus untuk kalian pendidikan itu di Mesir. Terus terang saja ini, di Mesir mayoritas mereka betul-betul mementingkan masalah ini seperti Minshawi dari Mesir, Abdul Basit dari Mesir. Kemudian Syekh Mutawalli dari Mesir, wa Minshawi Ahmad Siddiq dari Mesir. Nah, mayoritas dari Mesir. Nah. Wa aidan huwa ma kana ya'rifu min qabl. Demikian juga beliau tidak mengetahui sebelumnya. Wa ma talaqahu an masyayikh. Dan demikian juga dia tidak talaki, tidak berguru kepada syekh pengajaran tentang ikhfa ini. Fakana yaqul, maka beliau mengatakan tarmihim bihijarah min ba'di yatasim billah wa kadza kan yantiq ay bi furjah baina syabatain. Jadi beliau mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan furjah baina syabatain, dengan terbuka sedikit. Sehingga beliau katakan tarmihim bihijarah min ba'd yatasim billah. Sedikit. Wa angkaru alaih, dan ulama-ulama waktu itu sudah mengingkari terhadapnya. Walakinnahu bakiya akhidan biro'ih. Akan tapi masih banyak orang yang mengambil dari apa pendapat beliau ini. Karena bitibarawa, karena waktu itu beliau sebagai Syekh Al-Qurra, jadi pimpinan besar Syekh Al-Qurra di zaman itu. Wa hamala al-kathirin minan nas bi'tibar kana Syekh Qurra. Jadi tadi, jadi banyak sekali orang-orang yang mengambil dari pendapatnya karena waktu itu beliau sebagai apa Syekh Al-Qurra. Ala ma arada ayantik, sebagaimana apa yang ia ucapkan ma arada ayantik. Ayuhal ikhwah alladzina tastami'unani, wahai saudara-saudaraku yang kalian telah mendengar ucapanku. An-nutuq alladzina taqtu bihi amamakum. Jadi ucapan yang saya ucapkan itu di depan kalian, bihudur Syekh Al-Qurra, di depan Syekh Al-Qurra wa bihudur haulai ulama al-fadil. Mungkin juga hadirnya para ulama-ulama yang mulia, istimewa di situ. Para ulama al-fadil. Huwa an-nutuq alladhi ajma'a alaihi ulama huwa itbaq syafatain fil ikhfa syawi. Jadi an-nutuq yang kesepakatan para ulama apa? Itbaq syafatain, tertutup syafatain. Mim ba'di ya'tasim billah. Itu. Dan riwayat lain ini ikhfa syafawi, demikian juga ikhlab. Nah. Dan masuk Hudzaifi terbuka. Demikian juga Minshari Rashid, Minshari Rashid. Demikian juga Sudais, Surem. Sebenarnya terbuka. Tapi sekali lagi, dia bukan karena terkenalnya atau saking banyaknya orang yang mengucapkannya sehingga kalian ambil begitu saja. Terjadi kesepakatan. Demikian juga kesepakatan 2 tahun sebelum ini, sebagaimana yang dikhabarkan oleh saudara saya, teman saya Omar Al-Jazairi. Terjadi kesepakatan di Dimashq juga, di Suriah, bahwasanya furjah yang membuka kedua bibir pada iklab dan ifa' syahwi minal muhdath, minal bid'ah. Jadi termasuk bid'ah yang diadakan. Sekali lagi, karena menyebarnya waktu itu diiktibar annahu kana syaikhul qurra. Wa amma anna lisan yartafi, sudah jelas ini. Dan saya kemarin sudah tak kumpulkan data-datanya, tapi tinggal yang bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tidak tahu di mana. Baik. Kemudian ini saya tulis juga bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tidak tahu. Tidak tahu, tak dari jadi yang ketemu. Jadi sebagian qura keliru dalam pengucapan ini, coba ini saya baca dari iqlab ini khususnya. Iqlab al-qalb ya, menurut istilah adalah pindahnya menurut bahasa. Ini satu dari semula. Sedangkan menurut istilah adalah berubahnya nun sukun atau tanwin menjadi mim yang menjaga tetapnya gunnah dan ikhfa. Hurufnya ada satu, yaitu apa? Hurufnya apa? Al-ba. Yang ini harus dibaca iqlab sekitar 2 harakat. Misalnya la yumbadanna amburika rajum ba'id kafirin bi. Sebagian qura keliru dalam pengucapan ini, di antaranya pengucapan dengan sangat menekan bibir. Ini akan menghasilkan gunnah yang tidak sempurna. Kalau kalian ucapkan dengan gaz, dengan syiddah, intibak baina syafatain, ini bersyiddah, ini akan hilang ini sifatnya al-ikhfa wal gunnah. Seperti mim ba'di atau wahum barizun dengan syiddah, dengan gaz. Ini keliru, ini yang pertama. Yang kedua, sedikit membuka bibir, ini juga keliru, ditinjau dari beberapa segi. Pertama, pengucapan huruf mim dengan semu atau tidak jelas. Coba kalau kalian di sini tarifnya apa? Qalbu nun au tanwin mana? Miman. Kalau kalian mengucapkan mim ba'di, apakah menjadi mim di situ? Jadi mim enggak? Mim ba'di jadi mim. Jadi berubahnya nun sukun atau tanwin apa? Miman. Jadi berubahnya nun atau sukun mim. Tapi kalau kalian ucapkan mim ba'di, apakah menjadi mim di situ? Enggak menjadi mim. Kalau mim harus siapa? Harus ditutup pada mim. Mim ba'di. Itu yang pertama. Kemudian akan menambah satu huruf. Jadi akan ada tambahan satu huruf. Seperti mim, mim. Seakan-akan ada tambahan apa di situ? Ya. Mim ba'di wahum barizun. Ada tambahan wawu. Wahum barizun. Karena ada tambahan huruf. Kemudian tadi yang ketiga, kesepakatan ulama Dimashq pada tahun 1412. Kemudian pada 2 tahun sebelum ini di Dimashq juga, bahwasanya iqlab dan ikhfa' syahwi dengan furjah minal muhdats, termasuk dari bid'ah. Kemudian Syekh Ubaidullah Al-Afghani, termasuk beliau mengatakan bahwasanya ini adalah apa yang diadakan oleh ulama Mesir. Ulama Mesir sendiri, ini dari Uthman Ibn Sayyid, Amir ada. Yani Amir Ibn Sayyid Ibn Uthman tadi. Amir Ibn Uthman. Yang lengkapnya itu Amir Ibn Sayyid Ibn Uthman. Jadi Syekh Ubaidullah mengingkari ini juga. Demikian juga di sana ada kalimat-kalimat dari Arabiyah, dari lugah Arabiyah, yang tidak mungkin mereka mengingkarinya. seperti kalimat mimbar. Apa kalian akan ucapkan mimbar? Jawaban demikian? Enggak kan? Tetap jadi mengucapkannya mimbar, mimbar. Tidak mungkin mimbar. Atau ambar. Apa makna ambar? Kalian besar, ikan besar. Tidak diucapkan ambar. Demikian juga pada jambari. Tidak mungkin jambari. Apa jambari itu? Ikan lele. Jambari. Kalian bisa rajik. Dari kutub-kutubnya sayang di sini enggak punya kecuali sedikit aja. Di Damaj banyak sekali. Jadi lihat pada Mulahadhat Hammah halaman 68. Kemudian Ahkam Qiraatul Qur'anil Husari halaman 180. Ahkam Qiraatul Qur'anil Husari. Kemudian Al-Itqan halaman 36. Kemudian Nabu Ar-Rayyan halaman 139. Tafsir Asr Akhir halaman 68. Hidayatul Qari juz 1 halaman 167-168. Dan masih banyak lagi marajik-marajik yang menunjukkan apa? Tentang tertutupnya ikhfa syafawi dan iqlab. Walaupun di sana ada juga ada yang mengarang tentang terbukanya bibir ketika iqlab dan ikhfa syafawi. Tetapi talaqqi itu yang menafsirkan nas, bukan nas yang menafsirkan talaqqi. Demikian juga telah datang ini waraqah dengan sepakat para ulama tentang tertutupnya iqlab dan ikhfa syafawi. Syafawi. Mafhum? Mafhum? Kalau kalian ucapkan mim, berarti tentunya akan menambah situ. Akan ada tambahan mim, seakan-akan mim, ada ya di situ. Mim ba'di, seakan-akan ada ya di situ. Wahum barizu, seakan-akan ada wawu. Soh? Merasa enggak? Wahum barizun. Kemudian di sana juga takalluf. Sebagian mengatakan ini waraqah sini. Sehingga sebagian kalau mau mengucapkan ini di tidak sampai menutup. Sulit. Jadi ukur sini. Nah, tapi prakteknya banyak sekali, ada yang mimbadi, ada yang gitu. Ada yang satu jari masuk. Ada yang lebih lagi. Nah, dari praktek-praktek ini menunjukkan bahwasanya apa? Terjadi khilaf kesulitan. Kalau namanya benar, benar mesti bisa diucapkan itu. Tapi karena repotnya pengucapan ini sehingga banyak sekali yang enggak bisa pengucapan seperti ini. Nah, sebagian mengatakan itu ujung pulpen itu dimasukkan ucapannya. Bisa ucapkan Adam, coba mimbari satu warokoh, lebih dari satu warokoh, itu lima masuk. Ini menyebutkan apa? Jadi satu warokoh aja, tipis sekali, sah, segini aja, bukan warokoh ini masukkan sini, enggak, ini misalnya, ini masukkan sini. Jadi mutaraddid, mereka akan ini batasannya seberapa kalau dan kalau diucapkan waraqah kesulitan sekali, banyak yang enggak bisa. Nah, jadi faham ini, mafhum. Kalau sekarang praktek, baru pengembangan ikhlas dan ikhfa' syafawi sudah habis waktunya. Nah, antum lihat pembahasan halaman berapa di situ? 78 halaman saya enggak sama. Baik, darumihim bihijarah. Demikian. Lebih mudah pengucapannya, sah. Lebih mudah. Darumihim bihijarah. cukup menempel aja, tidak perlu ditekan, tidak perlu ditekan. Tarmihim bihijarah. Wazawajnahum bihurin 'ain. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Tak pikir setelah pulang ke Indonesia akan kembali suara saya. Ternyata enggak kembali. Kurang latihan juga tidak pernah olahraga, jadi suaranya jelek, nafasnya juga pendek, nggak seperti dulu. Ada sebagian akhwat yang tanya gimana biar suaranya bagus. Di sana ada dua macam, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahi suara yang bagus. Ini bisa dilatih dengan belajar atau dengan meniru orang-orang yang bersuara bagus. Seperti emas, jadi kalau emas yang aslinya memang emas, jadi kalau diasah agak semakin mengkilat, itu emas. Tapi memang ada suara yang tidak bagus, dari sononya memang begitu. Ini diasah juga kesulitan. Diasah juga kesulitan. Makanya waktu itu saya di Ponorogo mempunyai murid sekitar 500. Waktu itu saya latih untuk qiraatul Quran dengan lagu-lagu waktu itu. Itu yang jadi tidak lebih dari 50. Enggak, isinya sekitar 50 kurang. Itu. Yang betul jadi yang punya suara yang zen, orang Yaman bilang, atau menjadi suara yang kuwais, cuma 5 aja. Nah, adapun yang lainnya yang 450 lebih kesulitan kita ngelatih. Nah, memang enggak, sebenarnya ini dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanian yang hafal Quran punya suara bagus, mayoritas orang menyukainya. Tidak akan orang membenci Al-Quran kecuali Rafidhah. Ini keutamaan orang yang punya suara yang bagus. Apalagi bisa hafal Quran, apalagi yang bisa qiraat sabah. Jadi mereka akan disenangi rata-rata selama masih komitmen dalam salafi. Nah, ini kalau hizbi enggak ada nilainya. Kalau hizbi enggak ada nilainya. Baik. Demikian juga bagaimana biar nafasnya panjang. Itu kalian bisa latih, misalkan dalam satu ayat kalian baca dengan satu nafas. Jadi kalian baca Al-Fatihah, misalkan kalian jadikan dua nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan disitu jadikan dua nafas. Itu caranya latihan. Atau bisa bersuara dengan panjang dilatih situ. Itu bisa bikin nafas panjang. Atau dengan berolahraga. Saya dulu bisa ucapkan seperti ini 1 menit. Itu bisa saya. Tanpa ambil nafas 1 menit. Mungkin kalian mungkin 20 detik. Dan gak kuat kalian. Saya yakin. Rata-rata itu 20 detik gak kuat sudah. Bisa dicoba. Kalau gak percaya bisa dicoba. Nah, sekarang mungkin saya tinggal 35 detik saja. Karena sudah enggak olahraga lagi, tidak latihan seperti dulu. Nah, itu suara itu bisa bikin suara bagus dengan olahraga seperti lari-lari. Nah, atau senam khusus di sana, ada senam khusus, senam qiraah di sana. Tapi senamnya persis kayak senam karate. Tapi enggak semuanya, tapi pengolahan perut terutama. Kemudian kalian coba juga Nafas kalian usahakan di perut. Kalian simpan di perut. Karena di situ akan tersimpan nafas yang sangat banyak. Kalau kalian simpan di dada, maka sempit. Seperti kalian ucapkan, itu sempit sudah, mau ngomong sudah kesulitan. Tapi kalau kalian sempat di apa, simpan di perut, tenang sudah. Masih jauh jaraknya. So, ciri-cirinya, coba kalian misalkan tidur, kalian ambil nafas. Kemudian kalian letakkan bantal di atas perut kalian, ambil nafas. Kalau ternyata perut ini naik, bantal ini naik, maka itu adalah pernapasan yang benar. Jadi kalian tidur terlentang, letakkan bantal di atas perut kalian, kemudian ambil nafas. Setelah itu, kalau ternyata dengan waktu pengambil nafas, bantal naik, berarti itu apa? Pernapasan yang benar. Jadi kalau malah turun, itu yang keliru. Enggak cukup kalian ambil di sini, enggak terasa ini. Udah penuh di sini. Jadi enggak perlu gitu. Kemudian pengambilan nafas usahakan dari hidung. Karena di situ ada saringan, soh. Ada rambut banyak di situ, ada saringan. Tapi kalau kalian ambil dari mulut, kadang-kadang debu masuk, ataupun kadang-kadang lalat masuk. Ah, itu membuat batuk nanti. Kalau ambilan dari hidung bisa tersimpan di situ. Katanya anak kecil banyak upil di sana. Itu banyak rambut di situ. Jadi untuk menyaring, ini fungsinya di situ. Untuk menyaring. Jadi debu-debu yang masuk itu tersaring di situ. Makanya ada jadi upil. Itu dari debu-debu di atasnya. Nah, itu pengambilan yang benar. Ini akhwat lucu aja. Tanya suara bagus, tapi enggak apa-apa juga ini untuk itu dengan olahraga, kemudian pengambilan yang benar dari hidung, ambil nafas dari hidung, jangan dari mulut supaya bersih. Kemudian di sana ada juga yang bikin suara itu bagus, seperti minum madu dengan telur kuningnya aja campur situ. Saya dulu waktu di IAIN masih aktif situ, tapi sekarang ya Allah masuk semuanya, penting air masuk. Apalagi di Yaman itu semakin banyak makan minyak. Ini nasi di sana pasti pakai minyak. Sana itu. Tapi nanti kalau nasinya nasi kuning itu nasinya nasi putih itu nasinya orang miskin di sana itu. Jadi harus pakai minyak. Misalnya masak untuk 100 orang itu minyaknya sekitar 5 liter campur situ. Jadi kalau selesai makan situ sudah suaranya karu-karuan. Nah, semakin banyak di sana, termasuk yang merusak saya itu banyaknya minyak di sana. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Belum sempat juga olahraga, belum sempat. Nah, itu dicampur madu sama kuning telur, kalian minum rutin bagi yang banyak duit. Kalau enggak punya duit ya udah olahraga aja. Itu lari-lari bagus sekali memang waktu itu. Nah, saya suara saya waktu itu luar biasa bagusnya waktu itu. Nah, sehingga sampai hampir juara di provinsi, sudah masuk final waktu itu. Nah, larinya lari pagi yang bagus, udaranya masih segar, atau lari sore nggak apa-apa. Nah, kalau siang banyak mobil lewat, ini nanti banyak solar itu masuk ke hidung kita, itu merusak dia. Nah, bagus pagi. Baik, demikian juga ada pertanyaan, apakah bagi orang yang haid boleh menyentuh mushaf? Di sana ada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikat Thumamah bin Utsal. Dia adalah rajul kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat di masjid. Kaifa anta ya Thumamah? Qala indi khair. In taktul taktul dza dam. Kalau kalian ingin membunuh saya, maka bunuhlah dengan darah mengalir. Wa in tan'am tan'am dza syakir. Kalau kalian berikan nikmat, maka berikan nikmat dan saya akan bersyukur dengan itu. Wa in tas'al al-mal fas'al ma syi'ta. Kalau kalian ingin kalian turid mal, fas'al ma syi'ta. Kalau kalian ingin harta benda, maka mintalah apa yang engkau kehendaki. Padahal Thumamah rajulun kafir, tapi diikat di masjid. Apakah seorang kafir tidak mungkin beliau itu tidak junub? Padahal dia pimpinan waktu itu, pimpinan dari Najd waktu itu. Nah, itu yang pertama. Jadi diikatnya seorang kafir dalam masjid. Padahal tidak mungkin, tidak mungkin dia apalagi juga tidak enggak berwudu. Ah, kemudian junub juga. Yang kedua, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, innar rajul innal mu'min la yanjus. Hadis Abi Hurairah itu ketika Abi Hurairah menjauh dari Nabi SAW. Kemudian hadis ada di situ, ada di Umdah Al-Ahkam. Qala masyaallah innal mu'min la yanjus, maksudnya mukmin itu tidak najis. Itu yang kedua, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, siapa yang bisa menambah coba? Anal kalb, biasanya anjing pada zaman Nabi SAW itu biasa masuk keluar di masjid Nabi SAW. Nah, kemudian di situ kencing, perak dan lain sebagainya. Itu anjing di zaman Nabi SAW masuk. Demikian juga kalau kalian lihat di Yaman nanti di sana banyak anjing luar biasa, gemuk-gemuk sana. Nah, di sana anjingnya gemuk-gemuk daripada anjing Indonesia, dilempar sana sini, lempar sana sini. Di sana dibiarkan aja. Kecuali anak kecil memang nakal-nakal di sana. Jadi anjing dilempari. Nah, itu. Yang ada dalil. Kemudian Nabi SAW kan yaqra fi hijri Aisyah wa hiya haid. Biasanya Nabi SAW yaqra Al-Qur'an waktu itu dan Aisyah waktu itu haid. Dalam keadaan haid. Jadi membaca di pangkuan Aisyah. Padahal Aisyah dalam keadaan apa? Haid. Nah, hadis Aisyah muttafaqun alaih. Hal ini menunjukkan bahwasanya bolehnya perempuan yang haid untuk masuk masjid. Tapi harus dijaga jangan sampai darahnya jatuh-jatuh di masjid. Karena darah haid termasuk najis. Darah haid termasuk najis. Kemudian ada pun Al-Quran yang tersebut la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang apa, kecuali tahir. Di situ adalah al-murad adalah malaikah, jadi para malaikat di situ. Jadi bukan kita. Kemudian juga kan Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani, gitu, para sahabat. Jadi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di semua kehidupannya. Wa min a'zami adz-dzikr ya Allah Subhanahu wa taala qira'atul Qur'an, dan termasuk yang paling mulia di antara zikir-zikir itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Ini menunjukkan tentang bolehnya perempuan yang haid untuk masuk masjid, demikian juga memegang mushaf, membaca dan lain-lainnya. Demikian juga di sana, sebagaimana akhbaru ini, batu as-sahrah hunak. Jadi kalau mereka mau menyihir, terutama perempuan yang melemah, jadi biasanya mereka menyihir pada waktu haid, karena perempuan tidak sholat, tidak melakukan puasa. Yang demikian ini lemah biasanya. Apalagi yang sudah mengambil fatwa-fatwa tentang tidak bolehnya membaca Al-Quran. Ini termasuk seorang demikian juga yang tidak bolehkan membaca zikir dan sebagainya. Akan menjadi sangat lemah perempuan waktu itu. Makanya lebih cepat masuknya sihir ke perempuan dikala itu. Juga ada bagaimana tariqah, sebagaimana para sahir di Yaman ketika taubat. Bagaimana cara yang mudah untuk menyihir perempuan itu, diantaranya dengan mengambil rambutnya perempuan yang jatuh, atau dengan mengambil bekas dari haidnya. Jadi perempuan biasanya itu menempelkan itu pada kemaluannya, itu bekas-bekas darahnya itu harus dijaga hati-hati, perlu dipendam atau dibuang atau dibakar. Jangan dibuang di jalan-jalan akhirnya diambil oleh para saharah, yang kalian akan cepat untuk tersihirnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersihir karena apa? Rambutnya yang jatuh. Sihir oleh orang Yahudi. Ini salah satu jalan pemudahan bagi para saharah untuk menyihir. perempuan itu, atau dengan memberikan makanan. Nah, itu banyak soalnya, lupa. Kemudian basmalah, tentang basmalah, apakah kita diusahakan membaca basmalah di pertengahan surah misalnya. Jadi kita seperti kalau kalian mau membaca wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman, terjadi khilaf baina ahlil. Sebagian mengatakan bahwasanya kalau itu diusahakan sebagai tabarruk tidak apa-apa, tapi ahlul hadis seperti yang dirajihkan oleh Syekh, para masyayikh di Yaman, baca basmalah di awal surah, di permukaan surat. Kemudian kalau di waktu sholat tidak baca, itu pun tidak jadi khilaf. Syafi'iyah ya harus baca, karena indah Syafi'iyah itu basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Kemudian Imam Malik termasuk ayat, sehingga beliau tidak mengatakan tentang wajibnya baca basmalah pada Al-Fatihah di waktu sholat. Kemudian di sana ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, rawahu al-Bukhari wa Muslim, qala sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, falam asma' ahadan minhum yaftah aw yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, falam asma' ahadan minhum mala yajhar bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sebagian teman mengatakan sebagian teman membacanya ini, Allahu Akbar, kemudian diam, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar dari ini, sah? Ada sebagian teman yang bacanya Allahu Akbar, diam sebentar membaca iftitah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, terdengar dari belakangnya ini. Ini enggak benar juga. Benar. Kemudian di sana ada khilaf. Nah, tapi anda ahli hadis, anda ahli al-hadis muqaddam. Jadi falam asma ahada minhum yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam waktu salat. Adapun terjadi kesepakatan bahwasanya basmalah termasuk dari surah An-Naml. Nah, itu sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu ada di mana? Surah An-Naml. Nah, itu sepakat ahlul ilm tentang bahwasanya basmalah masuk pada surat itu. Bahwa lain bisa nanti ditulis. Jadi sehingga saya tidak lupa, kalau ada akhwat yang tanya jadi tulis. Nah, sehingga tidak lupa. Nah. Waktunya sudah habis. Ini sudah anak kecil sudah nunggu buka. Soh. Enggak ada pertanyaan. Gurah kadang-kadang bisa membuat suara bagus. Tapi kalau enggak benar, kadang-kadang langsung merusak suara. Sebagai pengalaman, saya juga pernah gurah sekali di sana, di Madiun. Sampai 3 jam keluar terus. Ya, ini jernih, jadi lendir yang jernih itu sekitar 3 jam. Setelah itu selama 2 tahun tidak lagi pilek. Tidak lagi pilek, tidak flu, tidak batuk-batuk. Itu khasiatnya gitu. Jadi bagus kalau yang benar gitu. Tapi kalau yang enggak benar bikin pecah suaranya. Apalagi kalau selesai gurah langsung bersuara keras, itu bikin pecah kadang-kadang. Pecah suara. Jadi kalau yang memang betul ahli, nah itu bisa bikin bagus. Tapi kalau enggak benar, itu bisa bikin pecahnya suara. Nah. Itu gurah. Fadal. Hampir habis waktunya. Siapa yang tanya? Sajdah indah juhmur ehel sekitar 17 atau 16. Di ada tanda-tandanya situ, semacam kubah itu. Itu indah juhmur ehel itu sujud di situ. Sunnahkan untuk sujud. Ada pun yang terojahkan oleh Syekh Mukbil, Syekh Al-Hajuri dan lain-lainnya. Cuma 4 tempat. Siapa yang menyebutkan? Insyikok. Sad. Kemudian An-Najm. Kemudian Nahla. Al Al-Alaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Itu empat itu aja. Nah. Tapi ada jumhur Al-Hilal itu sekitar 17 atau 16 di Al-Qur'an. Kalian mau pakai ini, pakai ini terserah. Nah, jadi fikih itu bebas. Tidak paksakan. Saya tidak bisa memaksakan kalian. Nah. Halal. Nah, misalnya ada qiraah. Nun qalam. Ada qiraah di sana, qiraah mutawatirah juga. Nah. Jadi kalau kalian terjadi kesalahan di situ, cuma kesalahan kecil, nah, kesalahan kecil. Nah, sabit min tariq thayyibat an-nashr di sana boleh dibaca dengan idgham. Jadi dari hafz sendiri ada tariq syatibiyah. Dari thayyibat an-nashr, dari dar'an, dari fa'il, banyak sekali turuk-turuk di situ. Kita mengambil dari tariq syatibiyah. Tariq syatibiyah. Nah. Kelas ada pengucapan yang Pak Syafawi ataupun yang Lab yang dijawab dengan Dhammah, apakah tetap mudahnya itu? Enggak ada bedanya, enggak ada bedanya, tetap semuanya. Nah. Jadi kalau kalian nanti dengar Surem, Sudes, Syari, Hudhaifi, Hudhaifi masih saya masih ragu, benar apa enggak? Nanti akan membaca dengan apa? Dengan terbuka. Kalau kalian dengar nanti dari Husari, dari Abdul Basit, dari Sayyid Mutawalli dan lain-lainnya para qurra, itu mereka membaca dengan tertutup. Nah, kalau kalian mau mencari kaset yang bagus, cari itu, cari Husari. Jadi bukan hanya bagusnya suara, tapi tajwidnya itu Husari, sudah akui. Atau Minsyawi, bukan Minsyari Rasid, tapi Minsyawi, diakui juga. Atau Abdul Basit yang juara internasional. Nah. Atau Sayyid Mutawalli. Lah, sudah habis waktunya. Subhanallah. Astagfirullah. Bagi yang mau fotokopi, enggak apa-apa difotokopiin.